Siapakah pahlawan sejati? Ada banyak rumusan tentangnya. Kisah demi kisah dalam hidup ini melukiskan mereka dalam jutaan karya. Mampu mengalahkan kota demi kota, merubuhkan istana demi istana, menegakkan tugu baginya. Betapa dia luar biasa. Ia dikenang orang yang hebat, tapi belum tentu di kesendirian hidupnya. Banyak sekali ia juga mencipta masalah. Siapakah pahlawan sejati menjadi tanda tanya? Karena seringkali pahlawan sejati mengukir karya besar di luar sana, namun dalam kehidupan ia tak pernah mampu menikmati. Karena pahlawan sejati adalah sesungguhnya pahlawan yang mampu menguasai diri, sehingga ia bisa mengelola kehidupan ini dalam nada-nada yang pasti. Pahlawan sejati adalah pahlawan yang bisa mengukir prestasi demi prestasi di sekitar diri, sehingga orang merasakan kehangatan kehadirannya. Karena penguasaan diri membuat ia mampu menghargai apa yang ada di sekelilingnya. Tanpa penguasaan diri, manusia bukan apa-apa. 1000 kota boleh runtuh, tapi tanpa penguasaan diri, kita kalah di semua lini. Hati-hati, jangan terjebak pada prestasi-prestasi mengalahkan musuh, merubuhkan banyak istana. Coba lihat ke dalam dan temukan, apakah engkau menguasai diri? Karena itu yang kita perlukan, membawa kita pada keindahan kehidupan. Menguasai diri harus menjadi cita-cita abadi, cita-cita yang paling tinggi. Selamat berlatih menjadi pahlawan sejati, pahlawan yang mampu menguasai diri. Semoga dia adalah Anda dan saya. Bersama saya, Bigman Sirait.